عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis yang ke-23, yaitu hadis Al-Tuhur Syatrul Iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un walqur'anu hujjatun laka aw alayka. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW bersabda bahwa tuhur adalah separuh keimanan. Ini yang sudah dibahas kemarin. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, sedangkan ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan Subhanallah dan Alhamdulillah, kedua-duanya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan sabar adalah pelita. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka, dan Al-Qur'an akan jadi hujjah apakah yang mendukungmu atau yang menyalahkanmu. Kullun nasi yaghdu, semua manusia dalam keadaan berjalan. Maka di antara mereka mempertaruhkan atau semua mereka mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, apakah dia akan memerdekakan dirinya atau justru membinasakan dirinya. Kemarin sudah dibahas mengapa tuhur disebut dengan separuh iman. Bisa jadi karena jenisnya, karena ada yang namanya salat itu ruh, dan ada yang sifatnya jasad, zahir, ada yang batin. Maka tuhur adalah pembersihan batin. Ada pula yang menafsirkan kenapa disebut separuh, karena keduanya saling menghapuskan. Tuhur juga menghapuskan, yang ini juga menghapuskan. Dan lain-lain dari jawaban para ulama. Yang berikutnya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard. Fahadha syakkun min ar-rawi fi lafdhih. Dengan kata aw yang artinya atau, itu adalah keraguan dari perawinya. Apakah alhamdulillah atau alhamdulillah dengan subhanallah. Wa fi riwayat lin-Nasa'i wa Ibnu Majah, dalam riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah disebutkan at-tasbih wa at-takbir bil as-samawati wal ard. Justru tasbih bukan alhamdulillah. Tasbih dan takbir akan memenuhi antara langit dan bumi. Dalam hadis seseorang dari kalangan Bani Sulaim, at-tasbihu nisful mizan, bahwa ucapan subhanallah itu akan memenuhi atau akan merupakan separuh dari timbangan. Dan kalimat alhamdulillah memenuhinya. Wa takbir yamla'u ma baina samawati wal ard, dan takbir akan memenuhi langit dan bumi. Dikeluarkan pula oleh Tirmizi dari hadis Al-Ifriqi dari Abdullah ibn Yazid dari Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW, qal at-tasbihu nisful mizan, ucapan tasbih subhanallah memenuhi menjadikan separuh timbangan, sedangkan alhamdulillah memenuhinya. Wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun, sedangkan kalimat la ilaha illallah tidak ada antara dia dengan Allah hijab, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih dan tahmid, karena keduanya dikatakan yang ini separuh dan alhamdulillah memenuhi, maka para ulama menyatakan mengapa, dan inilah rahasianya mengapa disebutkan dua, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kenapa dua ini? Masih banyak pas dikit-dikit lain. Kenapa yang dua ini yang disebut sampai 100 kali? Karena akan memenuhi timbangan bersama-sama antara tasbih dengan tahmid. Wa qala laysa isnaduhu bil qawi. Qultu ikhtalafa fi isnadihi 'ala al-Ifriqi. Tetapi sanadnya tidak begitu kuat, yang ini yang terakhir. Kalau yang pertama sudah jelas dalam Sahih Muslim. Saya katakan karena berselisih para ulama tentang Al-Ifriqi. Farawa anhu an Abi Alqamah an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Ifriqi dari Abi Alqamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ada tambahan wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Sedangkan Allahu akbar memenuhi langit dan bumi. Rawi Ja'far Al-Firyabi dalam kitab Adz-Dzikr dan juga yang lainnya dari hadis Ali dari Nabi SAW, qala alhamdulillahi mil'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah nisful mizan, sedangkan subhanallah separuh dari timbangan. Dan la ilaha illallah wallahu akbar memenuhi antara langit dengan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa kharaja Al-Firyabi aidan, Al-Firyabi juga mengeluarkan dari hadis Mu'ad ibn Jabal dari Nabi SAW, ucapan kalimatani ihdahuma man qalaha lam yakun laha nahiyatun dunal arshi wal ukhra tamla'u ma baina samawati wal ardi la ilaha illallah wallahu akbar. Dua kalimat, salah satunya kalau diucapkan tidak ada ujungnya kecuali arsh. Nihaya adalah ujung paling tingginya. Dari yang paling tingginya kecuali arsh. Sedangkan yang lain akan memenuhi antara langit dengan bumi. Apa itu? Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Faqad tadammanat hadhihi al-ahadith fadla hadhihi al-kalimat al-arba'. Ala kulli hal, dengan perbedaan-perbedaan tadi, ada yang mengatakan memenuhi timbangan, ada yang mengatakan separuh timbangan, ada yang menyatakan memenuhi antara langit dengan bumi. Ala kulli hal, dengan lafaz yang manapun dari riwayat-riwayat tadi, menunjukkan tadammanat mengandung fadla hadhil kalimat, mengandung keutamaan kalimat-kalimat ini. Keutamaan dikir-dikir tersebut yang arba, yang empat. Allati hiya afdalul kalam, yang merupakan sebaik-baik ucapan, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun tidak harus dinyanyikan, karena mereka sepertinya membaca hadis di sini, sehingga mereka kemudian mendendangkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ila akhirih. Tapi jangan kita kemudian mengingkari kalimat-kalimat tersebut. Kalimat tersebut memang kalimat-kalimat yang utama. Fa amma alhamdulillah fattafaqat al-ahadith kulluha ala annahu yamla'u al-mizan. Adapun kalimat alhamdulillah, sepakat semua riwayat-riwayat, semua hadis-hadis sepakat bahwa kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa qad qila innahu darbu mathal, dan bisa dikatakan pula oleh para ulama bahwa itu hanya permisalan. Maksudnya apa permisalan? Wa innal ma'na, maknanya adalah lau kanal hamdu jisman lamala al mizan. Kalau saja kalimat alhamdu ini adalah satu benda atau satu jisim, jismun, lamala al mizan, maka dia besarnya akan memenuhi timbangan. Wa qila balillahi azza wa jalla yumathil a'mala bani adam wa aqwalihim suwaran tura yaumil qiyamah wa tuzan. Dikatakan pula, wa qila, dikatakan pula, bahkan Allah azza wa jalla benar-benar akan membentuk semua amalan dalam bentuk benda. Amalan bani Adam nanti yaumil qiyamah akan dibentuk seperti bentuk benda. Ucapan-ucapannya juga seperti bentuk benda. Suaran, satu bentuk yang akan terlihat nanti yaumil qiyamah. Yang bisa dilihat, bisa ditimbang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya, ini salah satu jawaban dari tafsir ayat Allah Ta'ala tentang mizan. Bahwa amalan akan ditimbang, amalan akan ditimbang. Beberapa aqlaniyun, mu'tazilah dan sejenisnya berkata, yang namanya amalan itu bukan benda, nggak mungkin ditimbang. Terus bagaimana kita menjawab mereka? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, orangnya ditimbang. Orangnya ditimbang, kalau dia amalannya soleh akan lebih berat, kalau amalannya kurang bagus akan lebih ringan. Sehingga ini mereka punya dalil. Dalilnya adalah ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon, orang-orang tertawa melihat betisnya yang sangat kurus. Kemudian kata Nabi, betis itu nanti yaumul qiyamah lebih berat dari gunung Uhud. Artinya ditimbang. Mengapa lebih berat? Karena dipakai untuk amal saleh, dipakai untuk jihad, dipakai, maka lebih berat ya. Ini jawaban pertama. Jadi timbang itu bukan, amalan kan bukan benda. Bagaimana ditimbang? Orang yang ditimbang. Yang kedua jawabannya adalah ini yang sedang kita bahas. Dijadikan oleh Allah amalan tadi dalam bentuk benda yang bisa dilihat. Dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Bisa. Maut saja bisa dijadikan seperti kabsyan. Seperti seekor kambing yang disembelih di antara surga dengan neraka. Demikian pula amalan-amalan. Bisa dilihat, ini amalan kamu, kemudian ditimbang. Jawaban ketiga adalah bukunya yang ditimbang. Buku catatannya. Oh ini catatan kamu, ini catatan kamu, kemudian ditimbang. Catatan amal kebaikannya dan catatan amal kejelekannya. Dan hampir semuanya ada dalil-dalilnya, ada riwayat-riwayatnya. Imma semuanya terjadi, ditimbang orangnya, ditimbang catatannya, ditimbang amalannya dalam bentuk benda. Wallahu ta'ala a'lam. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'til Qur'anu yaumal qiyamah taqdumuhu al-baqarah wa al-imran ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw farqani min tayrin sawafin. Hadis riwayat Muslim, dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi dari hadis Abu Umamah dan Tirmidzi, bahwasanya Al-Qur'an nanti akan datang yaumul qiyamah yang paling depan adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kaannahuma ghamamata. Dua surat ini seperti dua awan yang berjalan. Atau dua ghayayatani. Sama, maknanya hampir sama seperti apa? Kabut atau asap. Atau seperti rombongan burung. Firaqan min tayrin. Seperti rombongan burung yang sangat banyak juga kelihatan seperti itu. Gelap saja. Sawafin. Ini juga sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang bukan benda jadi benda. Waqala. Dan kemudian dikatakan kalimatani habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan khafifatani 'ala al-lisan subhanallah wa bihamdih subhanallahil 'adzim. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i bahwa Rasulullah SAW menyatakan dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yang paling berat dalam timbangan tetapi paling ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Ada tasbihnya, ada takbirnya. Al-azim membesarkan Allah Ta'ala. Wa qala athqalu ma yudha' fil mizan al-khuluqul hasan. Dikatakan pula bahwa yang paling berat di dalam timbangan yaumul qiyamah adalah akhlak yang baik. Yang paling berat dari amalan-amalan para hamba yaumul qiyamah adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Wa kadzalikal mu'min ya'tihi 'amalus salih fi qabrihi. Demikian pula diriwayatkan bahwa seorang mukmin nanti di kuburnya akan didatangi amalun saleh. Qala fi ahsani suratin, di dalam bentuk yang paling bagus, paras yang paling bagus. Sedangkan orang kafir akan didatangi amalnya yang jelek, dalam bentuk paras yang paling jelek. Aqbahis suratin. Artinya ini sebagai dalil yang tadi, bahwa amal soleh atau apa yang bukan benda bisa dijadikan benda. Didatangi oleh seseorang yang sangat tampan parasnya, ditanya siapa kamu, dijawab ana amaluka saleh, aku adalah amalmu yang saleh. Sedangkan sebaliknya orang kafir, didatangi orang yang buruk rupa, yang mengerikan dan menjijikan, dikatakan siapa kamu, wajahmu wajah yang menunjukkan kejelekan, dikatakan akulah amalmu. وروي أن الصلاة والزكاة والصيام والأعمال والأعمال البر تكون حول الميت في قبره. Diriwayatkan pula bahwa salatnya, zakatnya, puasanya dan amalan-amalan bir akan berada di sekitar jenazah, di kuburnya, sekitar mayit di kuburnya. Tudafi' anhu, membela dirinya, melindungi dirinya. Wa anil Qur'an yas'ad fa yashfa'u lahu, sedangkan Al-Qur'an naik ke atas dan kemudian juga yashfa', yashfa' artinya membela juga yaumul qiyamah, memberikan syafaat. Wa amma subhanallah, ini hadis-hadis semua dibawakan untuk menunjukkan pendapat tadi bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menjadikan ucapan-ucapan dan amalan-amalan menjadi benda yang bisa ditimbang. Wa amma subhanallah, fa fi riwayat li Muslim, subhanallah walhamdulillahi tamla'a au tamla'ani. Dalam hadis sahih Muslim, yakni matan hadis, wa subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi au tamla'ani, yang diragukan di situ apakah pakai lafaz mufrad tamla'u atau pakai lafaz mutsanna tamla'ani. Wal ma'na wahid, adapun makna sama. Memenuhi baina samai wal ardi, bisa memenuhi langit dan bumi atau antara langit dan bumi. Fasyakkar rawi fil ladzi yamla, maka ar-rawi ragu-ragu apa yang memenuhi langit dan bumi. Hal huwal kalimatani, apakah itu kalimatan kedua-duanya au salah satunya dari kedua kalimat tersebut. Wa fi riwayat an-Nasa'i wa Ibnu Majah disebutkan at-tasbihu wa takbiru mil'us samawati wal ardi. Langit atau takbir dan tasbih akan memenuhi langit dan bumi. Wa hadhihi riwayah asbah, dan riwayat inilah yang lebih mirip. Wa halil murad annahuma ma'an yamla'u ma baina samawati wal ard aw yamla'ani ma baina samai wal ardi. Apakah yang dimaukan keduanya bersama-sama memenuhi langit dan bumi? Kalau bersama-sama memenuhi langit dan bumi, berarti masing-masing memenuhi separuh, kan begitu? Atau masing-masingnya memenuhi langit dan bumi? Au anna kullan minhuma yamla'u dhalik, atau masing-masing dari keduanya memenuhi. Alhamdulillah juga memenuhi langit dan bumi, tasbih juga memenuhi langit dan bumi. Hada muhtamal, ini masih ada kemungkinan ini, masih ada kemungkinan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fi hadis Abu Hurairah ar-rajul al-akhar anna takbir wahdahu yamla'u ma baina samawati wal ard. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan dari seorang dari Bani Sulaim menyebutkan bahwa takbir sendiri memenuhi antara langit dan bumi. Berarti yang benar yamla atau yamlaan, tamla atau tamlaani. Hah? Karena masing-masingnya memenuhi. Maka lafaz dengan lafaz mufrad. Dua-duanya memenuhi. Yang ini juga memenuhi, yang itu juga memenuhi. Wa bi kulli hal, fattasbihu dunal hamd dunat tahmid. Ala kulli hal, memang tasbih di bawahnya tahmid. Tidak sama dalam sisi keutamaan, walaupun dua-duanya utama. Kama jaa sharihan fi hadits Ali, sebagaimana datang riwayatnya dengan sharih, dengan sangat tegas dari Ali dan Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr dan seseorang dari Bani Sulaim. Anna tasbih nisful mizan. Bahwa tasbih itu separuh timbangan. Sedangkan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa sababu dhalik, sebabnya adalah anna tahmida itsbatul mahamid kulliha. Sebabnya adalah karena kalimat tahmid memuji adalah menetapkan seluruh pujian. Maka semuanya kena. Semuanya terkandung dalam alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat al lil-istighraq. Al-istighraq artinya mencakup semua yang namanya hamd, segala puji. Walaupun kamu cari lafadznya, enggak ada kalimat kullu atau jami'u yang maknanya seluruhnya, enggak ada lafadznya. Tapi kenapa terjemahannya seluruh pujian atau segala puji bagi Allah? Karena kalimat al, alhamd yang namanya pujian, semua pujian itu hanya milik Allah. Berarti kalau engkau kumpulkan semua sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik, semua puji-pujian terhadap Allah Taala terkandung dalam kalimat alhamd. Semua pujian ini milik Allah. Sehingga wajar kalau alhamd paling tinggi di atas. Masabab wa sababu dhalik, sebabnya adalah karena dia alhamd mencakup segala macam pujian-pujian kulliha lillah. Padakhala fi dhalika isbatu sifatil kamal, maka terkandung dalamnya penetapan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'util jalal, nu'utu sifat juga, dan segala macam sifat-sifat keagungan kulliha seluruhnya. Dan mencakup juga tasbih di dalamnya, pensucian. Karena itu juga pujian. Wa tanzih, menyatakan kesucian Allah dan segala macam kekurangan-kekurangan. Anin naqais wal uyubi wal afad. Wa tasbih, sedangkan tasbih subhanallah, apa artinya? Maha suci dari apa? Dari segala macam naqais. Jadi alhamd sama tasbih sering diiringkan bersama. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Mengapa? Karena yang ini menetapkan seluruh pujian, yang ini membersihkan segala kekurangan. Dua kalimat yang hebat. Dua kalimat yang sangat tinggi. Yang pertama alhamd lillah, segala puji bagi Allah. Maka kalau engkau urutkan pujian-pujian sifat-sifat Allah yang baik-baik semuanya, itu terkandung dalam kata alhamd. Semua alhamd ini, semua pujian ini milik Allah. Sedangkan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Maka kalau semua ada tuduhan-tuduhan, kekurangan-kekurangan segala macam, kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari segala macam kekurangan. Sebutkan kekurangan yang disebutkan oleh Bani Israel, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dikatakan Allah memiliki anak, subhanallah, maha suci Allah untuk mengambil seorang anak. Mereka menyatakan, kata Yahudi, bahwa innallaha faqir wa nahnu aghnia, Allah itu miskin, kami yang kaya, karena Allah minta sedekah dari kami. Ini juga kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dikatakan Allah pada hari Sabtu istirahat, maka Allah katakan juga subhanallah, ma masana min lughub, kami tidak pernah dikenai rasa takut, rasa lemah, enggak pernah istirahat, enggak pernah, enggak perlu yang demikian. Demikian pula ketika dikatakan bahwa Allah ini Allah begitu ila akhirih, dengan satu kata subhanallah menjawab seluruh tuduhan-tuduhan bahwa Allah memiliki sifat-sifat jelek. Maha suci Allah dari semua apa yang mereka ucapkan. Maka lihatlah, yang satu mengumpulkan seluruh penetapan sifat baik, yang satu membersihkan dari segala sifat jelek. Wal itsbatu akmal min as-salbi. Sekarang kalau masing-masing yang ini menetapkan sifat-sifat baik, yang ini membersihkan sifat-sifat jelek. Mana yang lebih tinggi dari keduanya? Itsbat akmal min as-salbi. Penetapan itu lebih tinggi daripada penafian. Kalau pujian itu cukup. Tetapi kalau pembersihan tanpa pujian kurang. Baik, ini kita bicara bahasa, bukan kita bicara tentang menyamakan Allah dengan makhluk. Bicara bahasa. Bahwa pada makhluk-makhluk, kalau seorang dipuji dengan penetapan, engkau alim, engkau pintar, engkau pandai dan sebagainya, sama kalimat penafian, maksudnya muji juga. Kamu tidak bodoh, kamu tidak dungu, kamu tidak tuli, kamu tidak buta, ila akhirnya. Mana yang lebih tinggi antara keduanya? Kata para ulama, kalau yang pertama itu mesti pujian, tetapi kalau yang kedua belum tentu. Kalau kita bicara tentang tiang tidak tuli, tiang tidak buta karena gak punya mata, tiang tidak tuli karena gak punya telinga, ila akhirnya. Sehingga tidak bisa hanya penafian saja tanpa penetapan. Ini ketika para ulama membantah satu aliran yang berkata Allah tidak punya sifat. Jahmiyah. Terus bagaimana? Masa Allah tidak punya sifat-sifat pujian? Ya. Kalau kita mau memuji Allah cukup menyatakan bahwa Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Kata para ulama, kamu menyatakan seperti itu, kamu menyamakan dengan benda mati yang juga tidak tuli, tidak buta, tidak, karena tidak punya mata. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau pujian, sudah jelas pujian. Nah, kalau sudah dikatakan maha melihat, maka jelas tidak buta. Kalau dikatakan maha mendengar, jelas tidak tuli. Tapi kalau dikatakan tidak tuli, ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena maha melihat, karena maha mendengar, bisa jadi karena gak punya telinga. Sehingga tidak dikatakan mendengar, tidak dikatakan tuli. Ini barakallahu fikum. Sehingga kedua-duanya kata yang sangat hebat, sangat tinggi, tetapi yang namanya itsbat akmal min as-salbi, lebih sempurna daripada penafian. Walihada lam yarid at-tasbih mujarradan. Oleh karena itu tasbih tidak pernah atau hampir tidak pernah sendirian. Mujarrad itu sendirian. Penafian tidak sendirian. Lakin maqrunan bima yadullu ala itsbatil kamal, tetapi selalu diiringi dengan penetapan sifat kesempurnaannya. Setelah penetapan sifat kesempurnaan baru tasbih. Allah maha hidup. Allah tidak dikenai rasa kantuk, Allah tidak dikenai rasa tidur. Tidak tidur dan tidak ngantuk. Dalam surat apa itu? Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu pujiannya, penetapan. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak pernah dikenai rasa kantuk, tidak pernah tidur. Ini penafian ini menyempurnakan atau menjelaskan lebih jelas lagi tentang hayyun qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maka ini kata-kata penting dari kaedah-kaedah dalam akidah asma wa sifat. Bahwa tasbih tidak pernah datang mujarradan. Tidak pernah datang sendirian. Selalu diiringi makrunan bima yadulu ala isbatil kamal. Selalu datang diiringi dengan penetapan kesempurnaan. Fataratan yukran bilhamd. Kadang-kadang diiringi dengan alhamd. Seperti subhanallah wa bihamdih. Atau dengan ta'zim subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih wa subhanallah walhamdulillah wa taratan bismin minal asma'id dalah alal azamati wal jalal. Atau kadang-kadang diiringi pula dengan nama-nama Allah yang menunjukkan keagungannya, yang menunjukkan ketinggiannya, seperti subhanallahil azim. Fa in kana hadithu Abi Malik yadullu ala anna alladhi yamla' ma baina as-samawati wal ardi huwa majmu' at-tasbih wat-takbir fal amru dhahir. Maka kalau hadis Abi Malik menunjukkan bahwa yang memenuhi langit dan bumi itu bersama-sama antara tasbih dengan takbir, maka itu wajar. Itu perkara yang wajar. Al-amr zahir. Perkaranya sangat jelas. Karena tasbih memang selalu diiringi dengan yang lain. Maka tasbih wa tahmid tamla'ul mizan. Bahwa kedua-duanya tamla'ani baina samawati wal ardh. Wa in kana al murad anna kullan minhumma yamla'u dhalik. Walaupun yang dimaukan adalah masing-masingnya memenuhi langit dan bumi, tetapi selalu disebut berdua. Fainal mizan awsa' mimma baina samawati wal ardh. Karena mizan lebih luas daripada langit dan bumi. Fama yamla'ul mizan huwa akbar mimma yamla'u ma baina samai wal ardh. Apa yang memenuhi mizan itu lebih besar daripada apa yang memenuhi antara langit dengan bumi. Wa yadullu alaihi annahu sahha an Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang menunjukkan hal itu adalah apa yang telah sahih dari Salman radhiyallahu anhu, bahwasanya dikatakan yudha' al-mizan yaumil qiyamah. Timbangan diletakkan yaumil qiyamah. Falau wuzina fihi as-samawati wal ardu lawasi'at. Kalau saja ditimbang langit dan bumi akan mencakup atau akan luas. Bisa. Cukup. Nah, cukup untuk menimbang langit dan bumi. Berarti besar mana? Nah, besar mizan. Diletakkan mizan yang kalau ditimbang padanya langit dan bumi akan cukup. Fataqulul malaikat. Maka malaikat pun berkata, ya Rabbi, liman tazin hadza? Ya Rabb, untuk nimbang apa sebesar ini? Fayaqulullah, liman syi'tu min khalqi. Aku akan timbang apa yang aku kehendaki dari makhluk-makhlukku. Yang terserah aku. Fataqulul malaikah. Maka malaikat pun berkata, subhanak, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Berarti kami ini belum menyembah engkau sebenar-benarnya penyembahan. Engkau belum atau aku belum menghambakan kepadamu diri-diri kami dengan penghambaan yang benar. Masih bertanya, ini untuk apa? Wa kharrajahu al-hakim marfu'an wa sahahah. Dan Imam Hakim mengeluarkan hadis ini secara marfu' dan menganggapnya sahih. Walakin al-mawquf wal-mashhur. Tetapi kalau yang masyhur bahwa hadis ini mawquf hanya pada ucapan sahabat yang mulia yaitu Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ala kulli hal, berita seperti ini walaupun hanya pada para sahabat, hukumnya hukum marfu'. Mengapa? Karena bukan sesuatu yang bisa diucapkan dari ra'yu. Bukan sesuatu yang bisa diucapkan dari ra'yu. Tetapi ucapan yang pasti beliau dapat dari gurunya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Selesai masalah tasbih dengan tahmid. Amma takbiru fa fi hadis Abi Hurairah. Adapun takbir disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan seseorang dari Bani Sulaim, annahu wahdahu yamla'u ma baina samawati wal ardh, wa takbir memenuhi antara langit dengan bumi. Wa fi hadis Ali anna takbir ma'at tahlil. Takbir dengan tahlil, dengan la ilaha illallah, memenuhi antara langit dengan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Amma tahlil wahdahu, adapun tahlil la ilaha illallah wahdahu sendirian, fa innahu yasil ila Allah, dia akan sampai kepada Allah min ghairi hijab, sampai kepada Allah tanpa hijab. Bainahu wa bainahu, antara kalimat itu dengan Allah tidak ada hijab. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus samawat. Afwan, abwabus sama'i. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali dibuka pintu-pintu langit. Hatta tufdiya ila al-'arsy, sampai mencapai 'arsy Allah. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Kalau mengucapkan la ilaha illallah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan sampai. Wa qala Abu Umamah, ma min 'abdin yuhallil tahlilatan. Tidaklah seorang hamba menyebutkan satu kalimat la ilaha illallah. Fayunahnihuha syai'un dunal 'arsy. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian terhalang oleh sesuatu tanpa arus atau selain arus. Tidak akan terhalang oleh apapun sampai ke arus. Nah itu menahan. Itu apa? Bahasa Arabnya. Wahin. Sama, mirip tapi pakainya h kecil. Nah, ya tanah nah. Miyunah ini. Tidak. Kalau ya tanah nah itu dengan endam. Endam. Wa rada annahu la ya'diluha syai'un fil mizan. Maknanya bahwasanya tidak akan ada yang bisa mengimbangi sedikit pun dari beratnya kalimat itu di timbangan. Besar kecil tadi katakan besarnya memenuhi ini, besarnya memenuhi itu. Artinya dibandingkan dengan yang lain dia memenuhi timbangan, mengalahkan yang lain. Sebagaimana dalam hadis al-Bitaqah yang masyhur. Waqad kharraja Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i fi akhirih 'inda al-Imam Ahmad. Wa la yadhkul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini Imam Ahmad menyebutkan riwayat dari Nabi bahwa Nabi menyatakan tidak ada yang beratnya seperti bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bitaqah sudah pernah disampaikan ketika seseorang dalam keadaan dibuka catatan dosanya 99 lembar. Semuanya dalam keadaan dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Sampai orang itu putus asa dan menyatakan dalam hatinya saya akan binasa. Pasti saya binasa. Ditanya, hal laka min hasanah, apakah kau punya kebaikan? Orang itu menjawab, tidak ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Karena merasa sudah sekian banyaknya dosa. 99 sijillat, 99 lembar gulungan. Kulli sijillin muddal basar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Maka dia sudah putus asa. Tetapi Allah katakan, balaka hasanah. Bahkan engkau punya hasanah. Bahkan engkau punya hasanah. Dikeluarkan catatannya. Ternyata kecil sekali. Kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, ma hadihil bitaqah. Ma hadihil sijillat. Apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Ma hadihil bitaqah, ma hadihil sijillat. Innaka la tudlam. Engkau tidak akan dizalimi. Ketimbang. Ternyata ketika ditimbang, hadha fi kiffah, wa hadihi fi kiffah, tangan timbangan dan tangan timbangan, qala taqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Bitaqah tadi berat, sedangkan sijillat tadi ringan sekali. Maka diampunilah seluruh dosa-dosanya dan dimasukkan dalam jannah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini barakallahu fikum. Dalam satu riwayat, karena ada kata bitaqah, kartu kecil tadi, maka hadisnya terkenal dengan hadis bitaqah. Kisahnya dikatakan kisah bitaqah. Ala kulli hal, di sini ada masalah. Apa? Kenapa kok kecil? Katanya memenuhi timbangan. Hadis tadi mengatakan memenuhi timbangan. Maka dijawab di sini bahwa kalimat memenuhi timbangan itu maknanya mengalahkan berat yang lainnya. Maknanya mengalahkan berat yang lainnya. Bisa jadi juga jawabannya seperti jawaban yang pertama, bahwa bentuk penimbangan ada tiga bentuk. Ada yang timbang orangnya, dan itu sahih riwayatnya tentang Ibnu Mas'ud. Ada orang yang kecil, kurus, tetapi beratnya mengalahkan gunung Uhud. Ada yang dalam keadaan gemuk, besar, tetapi sangat ringan. Karena yang menjadi berat dia bukan badannya, tetapi amalannya. Ada juga penimbangan catatan. Nah ini, hadis bitaqah. Yang ditimbang catatannya. Yang ketiga, yang ini. Yang dikatakan memenuhi timbangan. Artinya yang ditimbang adalah benda, amal solehnya yang dijadikan seperti benda. Dan Allah maha bisa. Allah maha kuasa. Wala yathqul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Wa fil musnad, dalam musnad, dari Abdullah ibn Amr, dari Nabi SAW, anahu qala inna Nuhan alaihi salam lamma hadaratul wafa. Nabi Nuh alaihi salam ketika dihadiri kematiannya, qala libnihi, berkata pada anaknya, amuruka bila ilaha illallah, atau perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab' wal ardina sab' law wudi'at fi kiffah, wudi'at la ilaha illallah fi kiffah, rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nuh pada anaknya, aku pesankan padamu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidaklah kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu tangan timbangan dan kemudian langit dan bumi seluruhnya, disebutkan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh pula, diletakkan di tangan timbangan yang lain, niscaya akan berat la ilaha illallah. Harus sebutkan dua itu. Warijaluhu siqat, ada catatan nomor dua. Warijaluhu siqat wa sahaha isnadahu ala Hafidz Ibnu Katsir. Harisnya sahihkan oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Lihat pula Majma' Az-Zawaid. Wa fihi, ya padanya, aidan an Abdullah Ibnu Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata, inna Musa alaihi salam qala, bahwa Musa pernah berkata, Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka bihi wa ad'uka bih, ajari aku satu kalimat, yang aku bisa mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengannya. Qala ya Musa, qul la ilaha illallah, wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, qala, kullu ibadik, yaquluna hadha atau yaqulu hadha, kalau la ilaha illallah, semua hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Innama uridu syai'an tahussuni bih, aku ingin yang khusus untukku. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, kalau langit yang tujuh dan semua yang meramaikan di dalamnya selain aku, dan juga bumi-bumi yang tujuh diletakkan di satu tangan timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di tangan timbangan yang lain, niscaya akan berat la ilaha illallah. Bukan langitnya saja, tapi semua yang ada dalamnya. Wa qad ikhtalafa fi ayyil kalimataini afdal. Baik, itu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sekarang telah berselisih para ulama, yang mana yang lebih berat atau yang mana yang lebih utama? Akalimatul hamdi atau kalimatut tahlil? Apakah kalimat pujian alhamdulillah atau kalimat la ilaha illallah? Wa qad haka hadha al-ikhtilaf Ibnu Abdul Barr wa ghairihi. Telah dihikayatkan kisah perselisihan para ulama ini dengan alasan-alasan dan dalil-dalilnya oleh Ibnu Abdul Barr dan lain-lainnya. Berkata An-Nukhai, ini Ibrahim An-Nukhai, kanu yarawna, mereka dulu berpendapat, annal hamda aktsarul kalami tad'ifan, bahwasanya mereka berpendapat kalimat alhamdu adalah yang paling terbanyak dari kalimat-kalimat atau dari ucapan-ucapan, tad'ifan, pelipatannya, bukan kelemahannya. Kadang-kadang tad'if, kalau bicara hadis maknanya pendhaifan. Tapi di sini tad'if dari dilipat kalikan, dari ta'afa yudha'ifu tad'ifan. Wa qala al-Tsauri laisa yudha'af min al-kalami mithla al-hamd. Al-Tsauri juga berkata enggak ada kalimat yang dilipat gandakan pahalanya yang seperti kalimat alhamdulillah. Walhamdu yatadamman itsbata jami'an wa al kamalillah. Mengapa demikian? Karena sudah dijawab tadi, alhamdu mencakup seluruh pujian. Ketika engkau menyatakan alhamdulillah, maka engkau memuji Allah dari segala sisinya. Termasuk pujian bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadah. La ilaha illallah, itu pujian juga. Allah satu-satunya yang maha tinggi. Allah satu-satunya yang maha kuasa untuk berbuat apapun. Itu semua pujian. Dan itu disebut dengan satu kalimat. Alhamd. Semua pujian ini milik Allah. Alhamdulillah. Walhamdu yatadamman isbat jami'an wa'il kamal. Kalimat alhamdu mencakup semua jenis kesempurnaan. Masuk di dalamnya juga kesempurnaan keesaannya. Tauhid. Wa fi musnadil imami Ahmad. Dan dalam musnad Imam Ahmad. Dari Abi Sa'id. Wa Abi Hurairah. Dari Nabi SAW. Qala inna Allah astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih dari ucapan-ucapan itu empat ucapan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kandungan maknanya mensucikan dari segala macam kekurangan-kekurangan. Alhamdu menetapkan seluruh pujian-pujian. La ilaha illallah mengesakannya. Bahwa pujian itu hanya milik Allah, tidak milik yang lain. Sedangkan Allahu Akbar, semua makna yang mengandung pengagungan. Faman qala subhanallah, kutibat lahu 20 hasanah. Siapa yang mengucapkan subhanallah, dicatat 20 kebaikan. Au huttat anhu 20 sayyi'ah. Atau dihapus daripadanya 20 kejelekan. Sedangkan yang mengucapkan Allahu Akbar, juga demikian. Dicatat 20 kebaikan, atau dihapus 20 kejelekan. Wa man qala la ilaha illallah misla dhalik, dan mengucapkan la ilaha illallah juga demikian. Wa man qala alhamdulillah rabbil alamin, sedangkan siapa yang mengatakan alhamdulillah min qibali nafsih, dari sisi dirinya, yakni ikhlas, kutibat lahu 30 hasanah, akan dicatat 30 kebaikan atau dihapus 30 kejelekan. Demikian diriwayatkan hadza dari Ka'ab min qawlihi wa qila innahu asahu min al-marfu', bahwa yang lebih sahih adalah dia mauquf daripada yang marfu'. Muktafi bi hadha al-qadr, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul inna a'udzu billah. Maka walaupun kita ahlu sunnah menasihati kaum muslimin untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah, bid'ah tahlilan ataupun bid'ah yasinan atau bid'ah apalagi yang berkaitan dengan dikir-dikir, solawatan dan sebagainya. Tetapi ingat, yang kita katakan ahlu sunnah tentang bid'ah tersebut adalah cara-caranya. Adapun tahlil mengucapkan la ilaha illallah, hendaklah kita harus mengucapkan lebih banyak dari mereka. Demikian pula ketika kita memuji Allah atau bersalawat kepada Nabi, harusnya lebih banyak dari mereka dan dengan cara yang sunnah. Jangan sampai membantah yang ifrat, kita terjerumus ke dalam yang tafrit. Ini ifrat kebablasan dengan cara-cara bid'ah. Kemudian kitanya tafrit, melalaikan dikir-dikir tadi. Harus lebih sering. Enteng di mulut, kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, ada sebab atau tidak ada sebab? Apalagi ada sebab. Ini, itu, subhanallah. Dikit-dikit, subhanallah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada yang mengagungkan Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kalimat-kalimat yang barakallahu fikum. Ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beratnya sebagaimana dibahas. Memenuhi timbangan. Memenuhi langit dan bumi. Nah, barakallahu fikum.